والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pertemuan kemarin kita telah masuk pada kaidah yang keempat yang berhubungan dengan dalalatul asma'illah ta'ala. Nah, di mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ikhwanillah, yang telah kita lewati bahwasanya semua nama menunjukkan atas zat dan sifat. Dari sisi penunjukannya terhadap zat, maka nama-nama Allah itu mutaradifah. Kemudian dari sisi penunjukannya terhadap sifat, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mutabayyinah. Nah sekarang kita, ya, penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi atas zat dan sifat-sifat Allah itu bisa berupa tiga bentuk dalalah. Baik itu al-mutabaqah atau tandamun atau iltizam. Baik. Ketika nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya nama tersebut menunjukkan atas zat dan juga sekaligus sifat yang terkandung di dalamnya. Nah, maka seperti ini, kita tetapkan berdasarkan dalalah apa? Al-mutabaqah, yaitu karena nama menunjukkan atas nama itu sendiri dan sifat, yaitu nama, yaitu menunjukkan zat Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau kita sebutkan salah satu saja, bahwasanya nama ini menunjukkan sifat ini, misalnya nama Al-Alim menunjukkan tetapnya sifat ilm, ini dengan dalalah apa? Indah apa sa'id tandamun tayyib. Kemudian ketika kita menetapkan dari suatu nama dengan apa sifat yang lain yang di luar cakupan lafaz dari apa nama tersebut, misalnya pada sifat atau pada nama Allah Subhanahu wa taala al-alim, al-alim tayyib, kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tidak akan ada satu amalan pun yang terluputkan. Ini kita mengambil istidlal dengan dalalah apa? Aba Abdullah Iltizam. Nah, ini penerapan kaidah yang keempat. Dan contoh yang lain kita baca untuk semakin memperjelas maksud dari kaidah yang keempat ini. Amtsilatun tawdihiyah. Di sini titiknya ditambah. Tawdihiyatun. Ya, pada hak dikasih titik dua. Lidalailis tsalatsi fi babil asma'il husna. Contoh-contoh untuk menjelaskan tiga jenis dalalah dalam permasalahan Asma'ul Husna. Contoh yang pertama Ismur Razzaq. Ar-Razzaq huwa al-qa'imu 'ala kulli nafsin bima yuqimuha. Yaitu zat yang memenuhi kebutuhan semua jiwa dengan perkara-perkara yang dia butuhkan untuk bisa hidup. Ini maksud al-qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha. Yaitu dari yang menanggung, yang memberikan kebutuhan atas semua jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan hal-hal yang jiwa tadi bisa hidup, bisa tegak di dunia ini. Dalalatun mutabaqah. Ketika kita ingin dalam beristidlalkan inilah atau menjelaskan penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq secara mutabaqah, maka kita katakan bahwasanya nama Allah Ar-Razzaq yadullu 'alal ismi na'am tayyib yadullu 'ala hadzal ismi ta'fan dalalatul mutabaqah yadullu hadzal ismu ala hadzal makna bil mutabaqah. Nama ini menunjukkan kepada hadzal makna, maksudnya makna yang disebutkan di atasnya. Ar-Razzaq yaitu nama tersebut menunjukkan kepada makna bahwasanya Allah itu adalah zat yang dinamai dengan Ar-Razzaq dan apa maknanya bahwasanya Allah zat yang Maha Pemberi rezeki, Dia yang memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Nah, ini makna secara mutabaqah. Kemudian dalalah tadammun wa yatadammanu Ar-Razzaq sifatar rizq. Nah, dan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq terkandung di dalamnya sifat rizq. Ini dalalah tadammun. Kemudian dalalah tuluzum atau iltizam. Nah, wa yalzamu an yakuna Ar-Razzaq waniyan. Nah, melazimkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq berarti Allah mesti zat yang maha kaya. Nah, bagaimana dikatakan Razzaq kalau dia fakir? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala na'am bantah mereka-mereka yang mengatakan apa? Bahwasanya kami itu kaya dan Allah itu fakir. Siapa mereka ini? Indak-indak Aba Zaid. Dengan alasan bahwasanya Allah itu minta pinjaman. Nah, berarti Allah itu fakir. Ketika Allah katakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang akan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang bagus, maka orang-orang yang kufur ini yang tidak beradab kepada Allah, nah berarti Allah itu fakir. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Bagaimana ayatnya? Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini tentunya sungguh tidak beradab. Nah, Allah itu fakir dan kami ini kaya. Jelas. Nah, ini pernyataan yang batil. Nah, kita bantah di antaranya dengan nama Allah Ar-Razzaq. Allah di antara nama-namanya Ar-Razzaq, berarti mesti Allah itu zat yang maha kaya. Dan rezeki kita semuanya dari Allah. Bagaimana kita katakan Allah itu fakir sedangkan sedangkan diri-diri kita itu kaya? Untuk bantahan orang-orang Yahudi. Dan ketika Allah bernama Ar-Razzaq juga kelazimannya berarti Allah itu qadir, mampu, hakiman. Ya, hakiman yaitu bijak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nambahi rezeki sesuai dengan apa? Sesuai dengan hikmah. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Tapi semuanya dipilih rezeki. Cuma kaya miskin itu berbeda-beda. Dan Allah Maha bijaksana dalam hal tersebut kepada kita. Nah, oleh karena itu seorang muslim hendaknya yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita berupa rezeki itu yang paling baik. Nah, karena seperti ini, nah hidup kita akan tenang. dengan qanaah menerima rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tinggal kita mengejar sesuatu yang memang kita diperintahkan untuk mengejar. Nah, yaitu perkara akhirat. Sedangkan rezeki dunia yang Allah bagikan kepada kita itu sudah yang paling bagusnya untuk kita. Dan baik selama punggung kita bisa tegak dalam beribadah dan keluarga kita bisa makan serta tertutupi auratnya. Nah, kemudian selainnya kita gunakan untuk mewujudkan tujuan kita diciptakan. Allah Maha Bijak. Ini maksudnya. Jangan keadaan kita seperti keadaan orang-orang yang tidak beriman. Nah, yang melihat orang-orang kaya kemudian nampak merasa Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Tayyib, kenapa mereka diberi rezeki lebih luas sedangkan aku tidak? Tapi yang kita kalifin, yang Allah berikan dan pilihkan untuk kita itu yang terbaik. Karena terkadang, nah seseorang kalifin, dia bisa istiqamah di atas kekurangan, bisa istiqamah di atas kesederhanaan, tapi tatkala nah Allah bukakan rezeki baginya, langsung apa? Tidak mampu untuk apa? Untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah Subhanahu wa taala luaskan rizki untuk semua hamba-hambanya, ikhwan fillah, tentunya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih siapa saja yang Dia kehendaki. Ini salah satu dalalatul iltizam dari apa? Nama Allah Ar-Razzaq. Berarti Allah mesti apa? Hakim. Karena membagi rezeki ya butuh hikmah. Nah, wa ghairahu minal asma'il mutadammilati li hadzal makna, dan yang lainnya dari nama-nama yang terkandung di dalam na'am makna ini. Ya, dari nama-nama yang terkandung dalam makna tersebut yang merupakan kelaziman dari nama Allah Ar-Razzaq. Contoh yang kedua, Ismur Raqib. Makna Ar-Raqib huwa al-hafidhul muhsi li a'malil ibad. Yaitu zat yang menjaga dan mengawasi amalan-amalan hambanya. Allah jaga amalan-amalan hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala awasi, kemudian dicatat, dihitung. Nah, ini makna dari nama Allah Ar-Raqib. Jadi tidak ada yang luput satupun dari amalan-amalan hamba. Nah, dalalatul mutabaqah dari nama tersebut ya, makna tadi yadul hadzal ismu ala hadzal makna bil mutabaqah. Secara mutabaqah Ar-Raqib ya al-hafidh al-muhsi na'am li amalil ibad. Kemudian dalalatul tadammun wa yatadammanu ar-raqib sifatan muraqabah. Nah, nama Allah Ar-Raqib terkandung di dalamnya sifat al-muraqabah, yaitu pengawasan. Allah mengawasi na'am hamba-hambanya. Dalalatul ruzuq wa yalzamu an yakuna ar-raqibu basiran bi ibadi, aliman bihim. Melazimkan nama Allah Ar-Raqib itu bahwasanya Allah itu basir dan yang maha melihat. Nah, ini sudah tentu ya khani filah. Ya, namanya nam Ar-Raqib dan yang mengawasi nam semua amalan-amalan hamba. Nah, gerakan-gerakan kita semua terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti berarti dengan demikian Allah itu al-basir dan yang maha melihat. Alim dan yang maha mengetahui tentang keadaan hamba-hamba itu. Yara ibadahu, Allah melihat hamba-hambanya. Itu sudah pasti dengan dalalatul iltizam. Baik. Wa ghairahu minal asma, dan yang lainnya dari nama-nama yang merupakan kelaziman dari nama Allah Ar-Raqib. Baik. Kemudian yang ketiga, Ismul Musawwir. Di antara nama Allah Al-Musawwir, dalilnya apa? Indah Jauhar. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Apa makna al-musawwir? Huwal munshi'u khalqahu ala suwarin mukhtalifah. Maknanya dialah yang menciptakan makhluk-makhluknya di atas bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Dan baik Ali berbeda dengan Hanafi. Naam. Tayyib berbeda dengan Zain dan yang lainnya. Manusia berbeda dengan kera. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluknya dengan bentuk yang berbeda-beda. Ini kandungan dari nama Allah Al-Musawwir. Penunjukan maknanya. Nah, secara mutabaqah menunjukkan hal tersebut. Kemudian dalal tatadammun wa yatadammanu al-musawwir sifat at-taswir. Nah, dan terkandung dalam nama Allah al-musawwir yaitu apa? Nama sifat at-taswir. Sifat bahwasanya Allah nah menciptakan bentuk hamba-hambanya yang berbeda-beda. Kalau tadi al-mutabaqah menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan sifat tersebut. Sedangkan dalalatul luzum wa yalzamu an yakuna al-musawwiru qadiran qawiyan basiran wa ghayrahu min al-asma. Melazimkan nama Allah al-musawwir itu bahwasanya Allah itu qadir dan yang maha mampu, qawi yang maha kuat, basir maha melihat dan yang lainnya. Baik, wa hakadha takunu hadhihi ad-dalail ats-tsalat ma'a baqiyatil asma'il husna. Demikian. Nah, penunjukkan apa? Tiga jenis dalalah ini khalifillah diterapkan pada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna yang lainnya. Baik, sehingga ketika kita ingin mensyarah khalifillah suatu nama, nah tentunya nah paling bagusnya menunjukkan hal tersebut. Bahwasanya nama ini menunjukkan apa? Kemudian kandungan yang terkandung di dalamnya sifat apa? Dan enam kelaziman dari sifat itu apa? Sekarang apa faedahnya? Ma faedatu hadhil qa'idah? Qala syekhuna Kamal al-Adani rahimahullah ta'ala inna kathiran min ahlil bid'ah man yukhasimu bil adillati syar'iyyah fala yaqbalu wa yadhunnu annahu ala haqqin wa in khasamtahu bil adillatil aqliyah khusim. Nah, sungguhnya kebanyakan dari ahli bidah khalifillah, nah mereka itu adalah orang-orang yang apa? Yang mendebat dalil-dalil syar'i. Sehingga dia tidak menerima dalil syar'i dan menyangka bahwasannya dia itu di atas al-haq. Maka apabila engkau debat mereka dengan dalil akli, lalu mereka akan apa? Terkalahkan. Baik. Dan ini kita harus jeli ya khalifillah. Terkadang kita bicara dengan suatu kaum dari kalangan awamunas. Kalau dibawakan Al-Quran dalilnya ini, as-sunnah dalilnya ini malah membeleng. Nah, dayem tidak menerima. Tapi kalau diberi logika, diberi dalil secara akal, oh iya ya, oh iya ya, baru nerima. Nah ini butuh seorang talib dan keseluruhan da'i Allah untuk apa memahami sisi ini. Walaupun yang kita jadikan patokan utama adalah jelas adillah syar'iyyah Al-Quran dan Sunnah. Cuma terkadang pada sebagian kaum butuh. Untuk apa dirobohkan dulu, dirobohkan dulu. Tayyib pijakan mereka. Kalau pijakan mereka sudah dirobohkan, sudah baru kita kemudian bangun. Kenapa? Karena kalau masih merasa benar padahal dia di atas keliru sebelum dirobohkan, ya biasanya sulit untuk apa menerima dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Qala wa dzalika li anna mabna i'tiqadihim huwa dalilul aqli. Yang demikian itu dikarenakan yang menjadi na'am pondasi akidah mereka adalah dalil akli. Wa hadhihi al-qa'idatu min hadzal bab, dan kaidah ini termasuk dari bab na'am untuk apa? Untuk penerapan dalil-dalil akli, ikhwanillah. Baik. Menerangkan tentang tiga jenis dalalah. Sebagaimana telah kita lewati bahwasannya pembagian enam dalalah yang telah kita lewati kemarin, dalalah lafdhiyah dan ghairu lafdhiyah, ini adalah muqaddimah mereka. Muqaddimah dalam ilmu mantik yang baik butuh untuk kita ketahui dan memiliki faedah sebagaimana disebutkan di sini. Ya, untuk apa? Untuk merobohkan taim dalil-dalil yang dibawakan oleh ahli bidah sehingga kita bisa apa? Bisa menyampaikan al-haq. Wa idza najidu Syekhul Islam rahimahullahu taala wa ghayruhu min a'immatil Islam yuhawiruna ahlal bid'ah bi mantiqihim. Oleh karena itulah, kita dapat Syekhul Islam dan yang lainnya akhwanillah dari para imam yang memang kokoh dari sisi keilmuannya. Makanya dikenali beliau dengan Syekhul Islam, ya Ibnu Taimiyah ini akhwanillah. Kenapa? Ini bukan karena apa? Semata-mata cuman sekedar gelar label yang didapat dengan apa? Dengan ijazah dan seterusnya. Nah, tapi karena memang umat mengakui tentang keluasan ilmu. Pada semua cabang-cabang ilmu beliau menguasai. Ilmu akidah, kita lihat kitab-kitab beliau khanifillah. Nah, pembahasan beliau dalam masalah akidah menjadi rujukan dan memiliki kekuatan yang subhanallah. Dan kekuatan istidlal, kekuatan membantah ahli bidah. Dari sisi fikih tidak perlu ditanya bagaimana istinbat beliau dalam masalah-masalah fikihiyah. Makanya majmu' fatawa, termasuk rujukan, di antara rujukan terpenting bagi para penuntut ilmu. Baik, yang kemudian dari majmu' fatawa itu dikeluarkan beberapa wasail khusus di tahqiq seperti fatawa Hamawiyah, Tadmuriyah, dan seterusnya. Kita dapatnya beliau membantah, apalagi kitab khusus membantah apa? Membantah mereka dari sisi akal, yaitu apa? Dan ut-ta'arud bainal aqli wan naql. Di sini beliau bantah taim secara tuntas akhwanillah. Taim berhubungan dengan masalah akal dan dalil-dalil aqli dan dalil-dalil naqli. Dengan kalimat-kalimat yang kokoh. Makanya juga bagi para penuntut ilmu untuk mengokohkan sisi lughah Arabiyah untuk bisa membaca kitab-kitab tersebut. Karena kalau tidak kokoh lughahnya, ya sulit memahami. Terkadang beliau menghikayatkan apa? Pendapat mukhalif, ya pendapat orang-orang yang menyelisih ahli bidah. Kemudian kita hanya cuma menyuplik di situ, dikiranya Syekhul Islam berpendapat dengan hal tersebut, padahal sedang mencuplik pendapat mereka untuk dipaparkan dulu baru kemudian dibantah. Ini banyak. Nah, beliau hawiruna ahlal bidah bimantikihim. Beliau berdialog dengan ahlul bidah dengan apa? Mantik mereka sendiri. Baik. Qala wa hadhil qa'idatu la yubna 'alaiha itsbatu ismin aw sifah. Dan tanbih berikutnya, setelah kita tahu faedahnya, berarti faedahnya kesimpulannya apa? Untuk kita apa? Untuk kita bisa meruntuhkan taib fondasi ahli bidah dalam akidah batin mereka, karena mereka ketika disuguhkan dalil-dalil syar'i tidak akan menerima. Cuman kaidah ini tidak bisa dibangun di atasnya penetapan nama atau sifat. Maksudnya apa, ikhwani fillah? Dengan sekedar kita memakai kaidah ini tidak boleh kita menetapkan nama tertentu atau sifat tertentu. tanpa ada nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa innama zimamul itsbati huwa an-nassus syar'i as-sahih min al-kitabi aw as-sunnati sahihah. Hanyalah yang menjadi na'am poin terpenting dalam penetapan, yaitu penetapan nama dan sifat, adalah nas syar'i yang sahih dari Al-Kitab ataupun As-Sunnah yang sahihah. Di sini As-Sunnah as-sahihah. Kenapa? Karena nah, lewat-lewat yang da'ifah atau maudhu'ah ini kita tidak memakainya. Baik. Waqad dzakara hadzihi al-qa'idatan jam'un min ahli al-'ilm. Dan telah menyebutkan kaidah ini sederetan dari kalangan ahli al-'ilmi. Yang pertama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa asma'uhu kulluha muttafiqatun fid dalalati ala nafsihi al-muqaddasah. Tsumma kullu ismin yadullu ala ma'na min sifatihi laysa huwa al-ma'na alladhi dalla ala al-ism al-akhar. Semua nama-nama itu muttafiqah fid dalalah ala nafsihi al-muqaddasah. Mereka itu semuanya apa? Bersepakat. Nama-nama tersebut sepakat dalam artian menunjukkan atas satu makna. Ketika apa? Menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Ini telah kita lewati. Itu dari sisi ini berarti dia mutaradifah. Kemudian na'am, semua nama tersebut masing-masingnya ikhwani fillah menunjukkan kepada na'am sifat yang tidak ditunjukkan oleh apa nama lain. Fasara kullu ismin yadullu ala dzatihi was-sifati al-mukhtassah bihi bi tariqil mutabaqah. Maka jadinya semua nama menunjukkan kepada zat Allah dan sifat yang khusus yang terkandung dalam nama tersebut secara apa? Mutabaqah. Wa ala ahadihima bi tariqit tadammun, dan menunjukkan kepada salah satu dari keduanya na'am secara tadammun. Wa ala sifatil ukhra bi tariqil luzum, dan menunjukkan kepada sifat yang lain na'am secara apa? Kelaziman. Ini penetapan kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula ikhwan fillah Ibnu Qayyim na'am sebagaimana dalam Bada'i hampir sama juga apa dari kalangan mu'asirin Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala. Baik. Juga Imam As-Sa'di rahimahullah. Baik. Ini berhubungan dengan asal dari kaidah dan faidahnya apa? Kemudian yang menyebutkan dari kalangan mutaqaddimun di antaranya siapa saja. Kita kembali kepada asal kita, kepada pokok kita. Syekhul Islam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan selanjutnya, "Wa li hadza lamma dzakara Allah khalqas samawati wal ardh qala fa ta'lamu أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Baik. Ini kelanjutan yang kemarin. Naam. Ketika membahas sifat nama al-Khalq. Bahwasanya nama Allah al-Khaliq menunjukkan secara mutabaqah atas apa? Apa Mujahid? Nama Allah al-Khaliq secara mutabaqah menunjukkan secara mutabaqah menunjukkan nah menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang dinamai dengan al-Khaliq itu juga menunjukkan apa sifat al-Khalq. Nah, ini secara mutabaqah. Secara tadammun berarti apa? Secara tadammun menunjukkan apa nama Allah al-Khaliq? Betul. Menunjukkan sifat al-khalq. Nah, intinya salah satu saja dari dua tadi. Kita katakan menunjukkan zat atau menunjukkan sifat. Sifat al-khalq. Nah, secara iltizam, nah, nama Allah al-Khaliq menunjukkan sifat al-ilmu dan qudrah. Kenapa yang namanya pencipta, ya, mesti apa? Berilmu. Mesti apa? Mampu. Dan ini ditunjukkan oleh ayat akhirnya. Oleh karena itulah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah katakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu dan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya melingkupi segala sesuatu. Ini istidlal na'am secara nas ikhwanifillah yang menunjukkan bahwasanya na'am Allah apa Maha mampu dan apa Maha luas ilmunya. Taib yang sifat kudrah dan sifat ilm merupakan enam kelaziman dari sifat al-khalq. Taib. Qala rahimahullah wa dalalatul iltizami mufidatan jiddan li talibil ilmi idza tadabbara al-ma'na waffaqahu Allah ta'ala fahman lit-talazum. Fa innahu bidzalika yahsulu min ad-dalilil wahidi ala masail katsirah. Nah, dan dalalatul iltizam, nah, seorang ikhwan fillah berdalil dengan kelaziman suatu hal, nah, baik itu suatu nas, nah, atau yang lainnya, ini sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu apabila dia mentadaburi maknanya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia untuk apa? Memahami kelaziman, nah, dari suatu perkara. Kenapa? Sebab dengan hal tersebut, kalau dia paham kelaziman suatu nas, nah, akan apa dihasilkan dari satu dalil permasalahan yang banyak. Tapi dari satu dalil dia akan apa? Bisa mengambil istinbat yang banyak. Nah, taib, dan ini salah satu juga naam faidah dari apa? Dari memahami naam tiga jenis dalalah tadi. Sebagai contoh misalnya, naam mithaluhu contohnya hadith lallahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah itu sungguh lebih sayang daripada perempuan ini naam terhadap anaknya. Allah itu lebih sayang terhadap hamba-hambanya melebihi sayangnya seorang perempuan khanifillah yang kehilangan bayi yang dia susui kemudian dia mendapatkannya. Nah, inda hadal hadith Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan tayyib dhakara Al-Hafidz fil fatah inda hadal hadith iddata fawaid istambataha minhu. Dari hadith ini Al-Hafidz menyebutkan apa faedah-faedah yang banyak yang beliau ambil istinbat darinya. Wa hadza katsirun min al-ahadits takunu fiha dalalatul luzum nafi'ah. Dan demikian pula banyak dari hadis-hadis yang ada padanya dalalatul luzum yang bermanfaat. Naam. Tayyib. Adapun pembahasan berikutnya naam yang juga masih berhubungan dengan hal ini. Naam. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tentang apa? Kelaziman suatu qaul. Apakah naam perkataan naam ketika memiliki suatu kelaziman akhanifillah, kelaziman itu mesti harus ditetapkan ataukah tidak? Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan memang pembahasan untuk kaidah yang keempat lumayan akhanifillah karena hubungannya dengan mantik dan juga dalam usul dibahas juga masalah ini. Maka pahami dengan baik. Taim. Pahami ada pun susunan kalimat yang khanifillah. Nah, antum susun. Jangan apa? Diabal. Kalau seperti ini jangan dihafal toh. Kalau dihafal toh enggak paham. Pahami baru ungkapkan. Naam. Nasallallahu alaihi wasallam.